بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين كتب نران رحمه الله تعالى maka sangat sangat banyaklah orang-orang yang dipujikan mereka itu dengan nama cerdik, padahal bila ditilikkan kepada kelakuan-kelakuan mereka itu yang dipuji, maka nyatalah di sisi orang-orang yang mengetahui dengan hal agama Islam sehabis-habis bodoh mereka itu yang dipuji. Kerana meninggalkan mereka itu akan yang wajib di atas mereka itu yang dipuji, dan mengerjakan mereka itu akan yang haram. Barangkali pada sangka mereka itu jadi megah mereka itu dengan kedua-duanya, padahal yang betulnya jadi susah mereka itu dengan kedua-duanya, iaitu meninggalkan yang wajib dan mengerjakan yang haram. Na'udzubillahi min zalika. Kita minta berlindung dengan Allah daripada masuk dalam golongan orang-orang yang meninggalkan benda wajib dan suka berbuat benda yang haram. Dia kata ramai manusia yang orang puji dia di dalam kehidupan di dunia ini, tapi pada sisi mata orang-orang yang ada ilmu, inilah orang-orang yang bodoh. Tapi dipuji oleh orang-orang jahil. Kerana apa? Meninggalkan yang wajib, mengerjakan yang haram. Penyanyi-penyanyi orang puji ya. Padahal dua benda dia buat. Tinggal barang wajib, dak semayang. Meninggalkan suatu rukun yang utama dalam Islam. Lima waktu semayang, dak solat. Pelakon-pelakon drama. Model-model. Penghibur artis-artis. Meninggalkan semayang, buat hak haram, joget depan khalayak ramai, mendedahkan aurat, pakai pakaian yang macam telanjang. Orang puji. Orang kata sedap suara, best malang, power. Macam-macam orang puji. Bukan setakat puji, orang buat anugerah pula. Nak piala saja tinggi pada Tok Imam. Nang kaki tinggi piala. Ha tu. Bukan kata bagus dak saja, buat anugerah. Beri pitih pula. RM20,000 wang tunai. Dua malam bermalam. Di hotel 5 bintang di Langkawi. Oh banyak dia. Sebuah kereta Toyota Vios. Banyaknya beri kepada orang. Orang yang seperti ini. Sebab apa? Sebab meninggalkan yang wajib dan buat hak haram. Itu manusia akhir zaman. Tapi di sisi ulama-ulama, tok-tok guru, orang yang dekat dengan Allah, inilah golongan-golongan bodoh. Termasuk hak tukang suka, tukang sokong, tukang puji, 4 kali bodoh. Kalau menyanyi boleh 30 ribu tinggal salat, bodoh ulama kata. Sebab apa bodoh? Pasal apa? Pasal tak ada bekal. Nah, kalau orang cerdik takkan leting itu tetap-tetap. Orang cerdik. Kalau orang ada akal, tak ada akal. Orang bodoh. Dah tukang tengok, 4 kali bodoh. Bayar teket pula gitu begini. Di sisi orang ramai, majoriti umat manusia, dah mana orang puji ramai? Dah bodoh, orang puji. Tanya ulama-ulama. Tak percaya kalau malam ni, tak, anugerah era. Bolehlah juara seorang penyanyi. Esok kita jumpa tuan guru. Tuan guru tengok malang kau ni. Bagus kok nyanyi malang. Dia tanya. Tak. Dia tanya ulama-ulama. Dia tanya ahli ibadat. Kita orang mana pun tak bodoh ni. Kita kok pergi tanya tu bodoh dah. Nyanyi 14 kali bodoh ni. Tapi orang kata cerdik. Tu orang jenis lara. Orang jenis cari piti. Orang puji kau. Bagus anak muak tu seorang. Aku puji akak ibu tangan. Buat apa? Mandar sungguh cari makan. Nak? Dah lah kerja orang bulan-bulan tu makan gaji tu 4-5 ribu dah sebulan. Buka kedai pulak nega. 4-5 nautik kedai pulak. Pandai budak ni. Tuhan beri akal. Ha, tu orang bodoh kata. Nak? Tanya orang alih. Orang alih kata budak bodoh. Surah tak pergi. Mayang pun tak dan. Orang ngajar tak sapa. Nak? Padang cari biti je. Nak? Kambing kalau garik masuk lagu. Ni dok 24 jam roti canai. Dok. Tak nak buat apa ni? Jadi pandangan berbeza-beza. Nah, orang yang betul menghukumkan sesuatu, orang yang ada dalam dada dia Al-Quran dan hadis dan kataan-kataan ulama. Orang tu baru betul cakap. Nah, sebab apa bab manusia ni cakap lain belaka? Orang ni lain, orang ni lain, orang ni begitu, orang ni bini, orang ni tak setuju, orang ni tak kenang. Dah mana dia betul? Al-Quran dan hadis. Quran kalam Allah, hadis kalam Rasulullah. Jadi siapa yang cakap bersandarkan dua ni, dia yang paling tu. Orang puji ya. Tak macam anak amba, tak rap. Anak muka Allah, bagusnya Tuhan beri. Tak. Habis jadi pegawai. Duduk dalam bilik ekong. Kereta berjalur-berjalur belaka. Anakmu, anakku tak rap. Dia kekeh habis tinggi. Faham? Habis kaya. Dah. Dah nak buat mana? Dia kira gaji. Gaji besar. Anak tua. Nak. Dia tua-tua ni buat ibadat. Kalau tak mengerjakan ibadat, tidak tuah. Iaitu celaka. Lebih-lebih lagi mengerjakan maksiat. Tapi dah kita tak reti nak hukum. Doktor tak mau hukum. Tak. Kalau zaman Abu Jahal, Abu Lahab, golongan yang ikut Nabi ni, golongan bodoh dia kira. Pasal apa? Dah boleh benda. Tak boleh kepek ikut Muhammad. Ikut kami ya, kata Abu Jahal, Abu Lahab. Ikut kami, kami wijual pasar Mekah. Ikut kami, kami beri guna air siraman kebun kurma. Nak beri batuang tu, batuang ni. Ikut Muhammad, benda. Dengar cakap saja, wah, wah, wah, tepik ceramah. Dalih kepeng. Nah. Patut Allah Ta'ala turun ayat. Wa iza qila lahum aminu kama amanan nas. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Bila dikatakan pada golongan-golongan ini, ndaklah kamu berimanlah sebagaimana manusia yang telah beriman untuk ikut Muhammad nu. Maka puak ni jawab, adakah kau mahu kami ini jadi bodoh macam puak-puak bodoh ikut Muhammad duduk masjid ya? Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Allah jawab, mulah puak-puak bodoh. Tapi mudah erti. Hak ikut Muhammad cerdik belaka. Dia banding tengok ikut Muhammad. Bila Ibn Rabah. Honda Cup pun tak ada. Tuan-tuan kata BMW. Honda Cup pun tak ada. Bila Ibn Rabah jalan kaki. Hitam beletung. Darat cetong. Nah, ada piti. Abu Zah. Darat cetong. Tak ada piti skepeng. Skak gero tak ada. Mebeng tak ada. Tak ada piti yang ikut Nabi. Hak ada piti. Habis piti. Derma gitu gini. Tuan jawab. No. Mu buat-buat bodoh. Nak reti. Nak kabar reti. Dah. Ha ni gitu kan. Orang kata orang sedik kan ni. Orang pandai cari seng. Orang pandai cari akhirat. Dia panggil orang sedik. Tak. Sebab tu mana ada. Buat anugerah. anugerah puasa sunat paling banyak. Mana ada? Anugerah paling banyak qiyamulail ada. Neh. Di dunia dia anugerah. Suara paling sedap. Muzik paling sedap. Nah. Drama paling sedap, pelakon terbaik, pelakon pembantu terbaik. Pelakon pembantu bagi pelakon pembantu terbaik. Pengarah terbaik. Nah. Juru lampu macam-macam ada bahan lara belaka tu. Nah, hak tu ada. Tanda penceramah terbaik tahun ini jatuh kepada Al-Fadhil Muhammad Sabu. Ada. Ada. Ni kejar ada. Hak gitu. Nah. Guru agama terbaik tahun ini tak ada. Pencegah maksiat terbaik Terengganu tahun ini jatuh kepada ada. Tapi ahli maksiat terbaik mana? Juara lagu, betul tak? Ahli maksiat. Juara lagu. Tunjuk ajarku sifu. Ha. Ha, tu dia terbaik lah. Inilah manusia. Banyaknya bodoh tu. Jangan terpedaya. Dengan makan hebat, pakaian hebat. Jangan terpedaya. Ni cuma musuh-musuh Allah. Pasal apa mereka ni bodoh? Kerana mereka duk rasa mereka megah dengan sebab tinggal yang wajib buat yang haram. Padahal itulah yang menjerup leher mereka sendiri. Masuk dalam kubur man rabbuka wa man nabiyuka wa ma i'tiqaduka wa man ikhwanuka wa ma kiblatuka wa ala ma mutta alaihi. Siapa Tuhan kamu, siapa nabimu, apa i'tiqadmu, siapa saudaramu, apa kiblatmu, wa ma imamuka, apakah imam kamu, dan atas apa kamu mati atas ni. Haa, bohong lah mulut-mulut. Nak jawab dia. Penyanyi-penyanyi, pelakon-pelakon, pelaku-pelaku maksiat, nak pengundang-pengundang kejahatan, nak jawab dia. Orang yang melakukan kezaliman, oh dia rasa hebat. Dah dia ngajar dah, dia rombok dah surah, beres boh. Haa. Ha, dia kata hebat. Tadi dengan jauh. Tengok amat kan? Dia rombok surat. Nih, ni nak rombok surat ladang lah ni. Nih? Ha. Esok lusa je. Eh? Dan kedok aku cabut. Speka tau. Tak. Nih? Ha. Hebat. Tengok, tadi dengan jauh dah. Tadi dengan jauh dah. Bagai. Oh, dia kata hebat. Nak? Hebat gua ni jumpa dengan patak ni aku. Innal munafiqina wal munafiqat ba'duhum min ba'din ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, pemuda dan wanita, mereka ini suka suruh orang buat maksiat dan marah kalau orang buat benda-benda molek. Nah, dua-duanya duduk ni kat gini gerengkong ke Pak Raya. Innal munafiqina fid darki asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang yang suka buat mungkar, buat maksiat, tak suka orang buat benda-benda baik, duduknya ialah hotel tekak yang paling bawah dalam api neraka jahanam. Na'udzubillah. Walau sama, katanya sahabat-sahabat, sekalipun puasa fi Ramadan, pada bulan Ramadan, Walau hajjan baitillah sekalipun, maknanya mengerjakan haji ke baitillah, walau salat dan sekalipun sembahyang, Allahu Rabbi, mayang tak tinggal, haji tiap-tiap tahun, puasa bulan Ramadan, tetapi dia masuk dalam golongan munafikun, hotelnya tekak paling bawah, ground floor. Nah, orang kata darki asfal, lapis yang paling bawah daripada api neraka. Ketak khayyam abis. Nama Abdullah, nama Abdul Rahman, nama Fatimah, nama Aisyah, nama-nama Nabi, tetapi munafik duduk pada rok yang paling bawah. Nak dulu, kini dan selamanya. Kerana munafik, Islam di dunia kafir di akhirat. Maka bila lama di atas mereka itu berhenti di padang mahsyar dengan hal beberapa kesusahan itu, maka mesyuaratlah mereka itu kepada siapakah nak datang minta tolong supaya Allah Ta'ala menyelesaikan pekerjaan di situ itu. Jadi dah teruk sangat duduk padang mahsyar kepada hari itu, bakit dalam keadaan telanjang. Tazah kata baju kok lah ni, baju kok ah. Gantung belakang kereta. Nekta tekok. Tak? Boleh adalah kita kaya hebat. Kasut beratus-ratus. Tak? Bakit pada masa tata baju kok luar dalam tak duk. Lanyang pula. Dan pulak tergelam dalam peluh. Matahari sebatu atas kepala. Kaki kita dipijak oleh kaki orang lain. Teruk pada berebut teket wayang rambut. Nak tengok cerita Jackie Chan. Nah, teruk dah tu berebut teket wayang, teket bola. Atas selubang teket, enam tangan lekat celah tu. Akhirat gagi segala-galanya berpung pada tempat yang sama. Manusia, jin dan para malaikat dan hayawan. Malaikat 70 lapis kepung kat belakang, takut semua. Ah, susah. Tak boleh duduk, berdiri sama. Tak ada ekor, kipas pun tak ada. Masing-masing pun mesyuarat. Buat mesyuarat. Dah sudah kita ni. Maka buat mesyuarat. Mesyuarat cawangan. Bicara. Lagu mana kita ni? Dia berasa susah tu. Berasa susah lah. Nak buat lagu mana kita ni? Nak teruk lah kita ni. Macam mana ni? Sebab tu lah jangan buat zolim korang. Dah buat zolim korang. Sorang je kita buat zolim. Nak? Maka susahlah di akhirat nanti. Melainkan harang muka kita masuk dalam surga. Kita rasa hebat. Kita boleh rapah tanah orang, rumah orang. Kita boleh halau orang daripada surau masjid. Kita rasa hebat. Allah harang masuk dalam surga. Kalau ada nipu seorang saja di kalangan rakyat. Kalau lebong. Nabi SAW bersabda. Ma min waliyin, tidak ada pun daripada seorang daripada pemerintah, yamutu yauma yamutu ghasyan li ra'iyatihi illa haramallahu alaihi jannata aw kama qala. Tidak ada seorang pun pemimpin masyarakat Allah beri dia jadi pemimpin di dalam dunia, pada hari dia mati itu ada lagi seorang tertipu olehnya daripada kalangan rakyat. Maknanya dia mati itu ada juga seorang ditipu rakyat. Selama mana dia ni memimpin. Selama mana dia memimpin itu seorang saja ditipu. Kalau lain dia tak tipu seorang pun. Seorang dia dicakap lebong, dia tipu rakyat. Illa haramallahu alaihi jannah. Malaikat Allah akan mengharamkan dia masuk dalam syurga. Allahu Rabbi. Tak padang 5,000 sebulan. Tak. Tak padang kereta mesdi. Kemi gelap. Haram masuk surga. Pasal apa? Pasal nipu. Berat nanang. Nak. Seorang yang lebong. Kalau pemimpin. Dah kalau sejuta orang ni lebong. Kalau sejuta orang. Ni kalau seorang. Nak. Akhirnya kita bersuara lah. Tak sudah begini. Maka keputusan mesyuarat itu datanglah mereka itu kepada Tu Adam alaihi salam. Cari Tu Adam. Kita ginilah bincang-bincang-bincang kita cari Nabi Adam alaihi salam. Dia yang awal sekali. Maka perlahanlah ia Nabi Adam ke atas Nabi Nuh alaihi salam. Dijumpalah Nabi Adam AS. Ya Abal Bashar. Dia panggil. Wahai bapak segala manusia. Dia puji lah tu. Manusia ni bila dia kepik, dia nak minta tolong orang. Puji lah tu. Nak. Tapi bila dia terlepas dah, orang hak dia tolong, dia minta tolong, dia kutuk pula. Dia gitu manusia. Bila dia kepik, dia cari lah. Walaupun dia terpaksa minta tolong dengan orang hak dia kutuk hari tu. Dia cari pula. Jenis manusia. Hari tu tak sedar. Dia nak mengadu dengan Nabi Adam pula. Ini sebut dalam hadis-hadis yang sahih. Cari Nabi Adam. Nabi Adam rup, boleh tolong. Kira nak kabel aja. Nak lepas projek ni. Nak? Dia sendiri tak berani nak mengadap Allah. Tak boleh. Tak, pasal dia tak sabar. Tak boleh masuk pun jumpa boh. Ni kena pakai kabel. Kabel pertama Nabi Adam alaihi salam. Nabi-Nabi jadi kabel ni. Nak minta tolong dia. Tak? Kata Nabi Adam, tak boleh. Aku melakukan kesalahan kepada Tuhanku. Makan buah yang terlarang. Tak? Padahal makan buah terlarang tu adalah daripada iradatillah, perancangan Allah. Kerana nak menurunkan manusia ke bumi, jalannya dengan makan buah terlarang. Tak? Dia ikut pelang dah waktu. Tapi jenis Nabi-Nabi jenis tawaduk. Walaupun perintah Allah, tak tawaduk. Dia kata, aku tak boleh nak tolong. Tak ada power. Ginilah. Mugi jumpa Nabi Nuh lah. Terah kabar Nabi Nuh alaihi salam. Kata Nabi Adam. Beragak pula. Gitang ke Nabi Nuh. Nak sapa ke Nabi Adam saja makan tahu. Makan tahu tu beragak bukan dalam kereta mesti. Bergulir batin. Lanyak mongeh. Mu salam. Salam jakah aku sepak rebah berleping. Nak. Dah rebah ni jirik pula. Mati tak dah. Lebih tahi. Ha ni jirik batu macam-macam. Dah tak akan luar. Ha ni jirik tinggi, jirik tetap. Bertepik menolong. Nak boleh ke jumpa Nabi Adam. Jumpa Nabi Adam kata dah. Lain jumpa Nabi Nuh. Ha. Jumpa Nabi Nuh alaihi salam. 5 orang Nabi. Nah, ini cerita dalam hadis sahih. Nah. Dah daripada Nabi Adam. Nabi Adam bukan duduk kat Nabi Nuh. Masing-masing suku-suku duduk. Pada padang yang sangat luas kerana tunggu beripung segala umat di belakang ni. Ia duduk tokoh gitu macam Nabi jumpa sekaligus semua Nabi di Baitul Maqdis pada malam Isra' Mi'raj. Waktu sekaligus duduk tepat. Hal ni duduk walaupun pada padang yang sama padang mahsyar, jauh-jauh. Jumpa Nabi Nuh alaihi salam, wahai Nuh. Munila ulul azmi. Ya puji ya. Memang orang nak minta tolong. Tak. Kalau kutuk, siapa nak tolong? Ha. Macam orang nak minjam witi kan? Nak minjam witi? Dia pergi kat saing je. Ha. Oh mak, lama nak tengok mu segol ini mak. Allahu Rabbi comel. Tak? Ha. Kedah-kedah comel apa semua anak-anak. Anak-anak mu kan? Aku tengok. Lagu belajar-belajar. Mak, jauh lah ya kona. Dada, piti lima minyak mak. Nak diluk beritik. Faham tak? Ha. Beri lah kawan tu dah. Ha? Pasal apa dia makan ni gula-gula dah hanyut tau. Ha. Kalau dia pergi kutuk dengan yang itu. Allah mu ye. Ha. Berat nanah mu ni aku tengok Allah. Tengok muka mu logah. Ha. Apa benda mu ingu-ingu jelek gitu. Tak. Ha. Cakap-cakap tu telur. Sengah. Dah. Ha. Tak ada dia. Belakang ni muduh kali. Yang itu 500. Ha. Bodoh lagi nak pergi. Sehari ya. Dia gitu. Maka Nabi Nuh pun perhala ia mana? Ia kabel. Dia gitu dah baik. Mana nak minta tolong? Siapa ni? Minta tolong ejah. Nak? Ke atas Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Nuh kata tak boleh. Aku buat salah. Aku berasa bersalah. Padahal tak salah. Kau dia yang salah. Kau dia derhaka kepada dia. Aku malu kerana mula zaman akulah orang sembah berhala. Belum pada Nabi aku ni tak ada orang di sembah berhala. Mula-mula kafir berlaku pada zaman Nabi Nuh AS di kalangan manusia. Kalangan jin hak nu dah. Nah, iblis dah. Hak mula-mula sekali hak kafir. Manusia start pada Nabi Adam tak ada lagi kafir. Hak melakukan dosa ada. Iaitu Qabil membunuh Habil. Tapi tak kafir. Faham? Kapi mula berlaku zaman Nabi Nuh AS. Belum pada itu semua orang sembah Allah. Tidak ada lagi berlaku penyembahan kepada berhala ataupun syirik pada Allah. Zaman Nabi Nuh bermula syirik. Orang reka sembah Tawakkum. Dia rasa kalau gini zaman aku ni orang mula-mula orang tak sembah Allah. Aku malu nak minta dengan Allah. Tak? Dia berasa dia buat salah. Nah macam kita salah dengan orang tu. Lepas tu orang nak suruh kita minta tolong pula. Orang kata, aku tak boleh. Muajah kali ngebohong. Tak. Haa, biar boleh tak buat jika aku dah bergama. Eh, mu rapat ni tahu. Dah rapat tapi aku buat salah dengan dia tu. Tak. Aku salah dengan dia dah. Haa. Ha, aku dah bergama dah nak masuk pilih dia pasal aku buat salah. Tak, umpama begitu begini. Haa, gitu kak. Nabi Nuh kata, eh, akulah. Zaman akulah orang sembah topek kong. Zaman akulah orang tak sembah Allah. Jadi kapit. Dan aku tak sabar aku berdoa kepada Tuhan supaya turun balik. Nabi Nuh berdoa kepada Allah. Allah perkenan doa para Nabi. Tak? Iaitu menurunkan banjir. Hujan yang begitu lebat. Banjir zaman Nabi Nuh AS. Perintah buat bahtera kapal yang paling besar dalam sejarah. Tak? Kapal paling besar kapal ni. Cerita ni kita beriman. Dengan cerita kapal ni kita beriman. Menambahkan iman kita kepada Allah. Bukan menambahkan syirik. Sepatutnya bahtera Nabi Nuh ni menambahkan keimanan. Ada orang cerita bahtera Nabi Nuh ni menjadi syirik. Syirik lagu mana pula? Dia kata ni kayu kokar ni mata cicing ni daripada bahtera Nabi Nuh. Kalau simpan dalam rumah, persik tak masuk. Ular tak patut, tu sudah syirik. Ha? Kalau patut tak jadi apa betul dah patut nak patut bahtera. Patut mu mampu keras. Faham tak? Ha ni. Banjir ni azab Allah. Eh dah, dia kata gitu. Dah nak kata gua ni. Bencana alam. Faham tak? Ha. Nampak ni? Dia lain-lain. Tak jumpa Allah. Dia bila lain-lain, tak jumpa. Cakap, buang masa. Ha. Lepas tu kita nak pergi dengar, buang tu lain kita. Dia masuk lain. Ha. Nak pergi dengar, nak pergi kat orang ngajar, tuk tu lain kita. Nak ada ilmu apa, berasa pandai, berasa lebih, tuk tu. Bu bawa tangga. Lepas tu pergi dengar. Baru derah masuk ilmu. Ha. Ni bawa dengan pandai aku, bijak aku, lama aku ngaji. Ayah boleh ilmu. Ha. Dunia dengan akhirat cakap takkan temu lain. Dunia sama dunia tak jumpa lain. Orang berair badminton cakap dengan orang berair bola. Tak jadi. Tak panjang kereta 2 minit bau. Ha. Tapi kalau goalkeeper jumpa referee, let's man, oh, panjang kereta dulu lah. Gini-gini lah. Lain tu lah. Ha. Dia akhirat. Lepas tu keluarga-keluarga kita cakap bak halarang, tak apa nak jadi. Bak aku akan, tak apa nak dengar. Ha. Dia nak cakap bak dia, bak dunia, bak cari makan, bak projek, bak kereta, bak tak ada benda. Tu anak beranak. Kan anak beranak orang lain ni. Ha. Pasal lain. Ha. Kita ni lain mana? Lain agama. Ha. Jangan tubik lain-lain. Nak duduk lain agama. Cari makan asal bimbang. Kambing kenyang. Ha. Ada tanduk dah. Kita mana ada tanduk? Nak. Lembu kenyang. Bih lembu dah akan lalang. Tak tahu ke benda. Kenyang. Pandai cari makan. Nak. Lembu ada. CJSRP. Kita tengok di kandang lembu dia tulis. UPSR. Tak ada hak tak boleh. Tak pas berskepeng pun. Malik-malik dia kenyang. Makan kenyang lembu. Nak. Susah apa? Tak apa boleh. Bodoh itu makan kenyang kau. Dah Tuhan jamin dah. Nak. Ha, gitu kita kau. Kita gitu juga. Jamin belaka dah. Nah. Ginilah jumpa Nabi Ibrahim. Jumpa Nabi Ibrahim. Tak? Ha. Gilah kepada Nabi Ibrahim AS. Beragak pula bergeluli batin. Tapa kat Nabi Ibrahim AS. Pujilah Nabi Ibrahim. Wahai Nabi Ibrahim, engkau lah maknanya. Nampak? Bapak kami. Bapak segala agama Islammu lah kepalanya. Puji begitu begini, begitu begini. Minta tolong. Ha, ijah Tuhan. Supaya deras sikit hukuman. Ha, tu lah dia nak minta kan. Tak selesai kami ni bergarak gini. Tak, dengan panahnya, dengan baju tak ada. Tak selesai kami minta tolong. Kabar Tuhan kata deras dah. Minta hukuman. Maka Ibrahim pun hala ke atas Nabi Musa AS. Ginilah Nabi Ibrahim kata, mungkin jumpa Nabi Musa. Aku tak rocah tau. Aku tak mampu hari ni. Hari ni hari besar. Bukan hari biasa hari ni, hari kiamat ni. Hari mahsyar ni. Nabi tak boleh nak tolong. Padahal Nabi Ibrahim AS. Bapak segala Nabi. Dia panggil Abul Anbiya. Bapak segala Nabi. Kerana daripada dia lah. Bercabang menjadi ribuan Nabi. Tak? Adapun dari Nabi Adam sampai Ibrahim ke belakang, jalur. Jalur dia nasak dia. Siapa kan Ibrahim, dia pecah. Banyak nasak. Nak. Iaitu, anak Nabi Ibrahim, dua orang menjadi Nabi yang paling ramah daripada dua orang ni. Nak. Anak Nabi-Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar, iaitu Nabi Ismail. Tak pada tu banyak Nabi. Jadi Bani Arab. Anak Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah. Nak. Iaitu namanya Nabi Ishaq. Daripada Nabi Ishaq ni jadi Bani Israel. Yang begitu ramah Nabi. Itu dia kata. Nabi Ibrahim, Abul Anbiya, bapak segala Nabi. Nabi Adam, Abul Bashar, bapak segala manusia. Dia ada gelar dia. Nak. Bapak-bapak ni, ni orang lebih. Ya? Nak, orang lebih. Sama ada lebih kot jahat, lebih kot baik. Nak. Bapak wali tu, orang lebih tu. Tengok, wali biasa, wali. Kalau lebih dia panggil bapak. Bapak wali. Arab dia panggil Abu. Abu ni bapak. Abul Anbiya, bapak segala Nabi. Wali, wali biasa je. Tapi kalau bapak wali, ketua para wali. Hak jahat bapak kau. Bapak teruk. Faham tak? Bapak zalim. Wak kira bapak zalim. Nah? Dia kira hak hebat. Dia panggil bapak tu. Nah? Arab panggil bapak, Melayu pun panggil bapak kau. Hak hebat. Kalau orang lembek, dia panggil bapak, panggil bapuk. Faham tak? Maka Musa pun, Nabi Musa hebat. Nabi Musa kata, aku buat salah. Nabi Musa pun nak bunuh orang. Seorang. Iaitulah anak beranak Fir'aun. Orang Mesir. Fir'aun ni orang Mesir. Orang asal Mesir. Nabi Musa ni berhijrah ke Mesir. Asal Palestin. Turunan Bani Israel ni asal Palestin. Pergi ke Mesir. Pergi ke Mesir ni nyewa hamba di puak-puak. Puak-puak Mesir. Raja dia nama Fir'aun. Nah. Jadi Fir'aun ni, puak-puak ni, anak beranak dia seorang balas dengan puak-puak Bani Israel. Nabi Musa lepas anak beranak Fir'aun. Orang Mesir. Lepas mati situ le. Macam ayah dan sembelih. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Dan Nabi Musa ni orang yang paling gagah di dalam dunia pada ketika itu. Tak? Paling gagah. Kalau pintu surah ni tak kau ke, dah akan sabuk kita. Orang gagah. Tuhan pilih je. Tak? Sebab tu Nabi Musa ada kapung, orang tak sembah berlala. Orang tak buat pun anak lembu. Tak? Musa Samiri duduk diam ni. Tak apa? Orang gagah dia. Nabi Musa pergi di bukit Tur Sinai, semenanjung Sinai. Barulah orang berani. Kenapa Nabi Musa tinggal Nabi Harun? Nabi Harun, lembur. Nabi Musa tak ada main cakap anyok. Bakal lepas. Lepas mati. Nak buka mata lepas. Balik ubur minyak. Boleh tahan kira lama minyak. Lepas mati. Macam ikan air naik atas dek. Tak. Out the thing. Jadi orang tak berani. Nabi buat anak. Bila dia pergi di semenanjung Sinai, dia pun kata, beres dah. Nabi Musa pergi 40 hari. Siapnya konsert buat. Panggil belaka barang-barang kemah waktu big belaka kita nak buat Tuhan Musa. Tuhan pesan suruh buat. Dia pergi 40 hari. Katanya Musa Samiri. Tok Guru Ayapin. Dia Tok Guru orang Hindu. Asal sembah lembu. Nak. Dia buat anak lembu. Dia pelebung dengan segala barang kemah. Dia pun setuh pada tapak kaki tanah bekas dijirik oleh Nabi Khidir AS. Nah? Nabi Khidir AS ketika berjumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa ni anak murid. Nak. Anak murid Nabi Khidir. Jadi Musa Samiri ni tengok. Tiap-tiap Nabi Khidir pijak di atas tanah. Rupuk kering jadi hijau. Tepat hak tak ada rupuk, tubik rupuk. Bekas Nabi Khidir hijau, dia ambil bola mata. Bekas ni, dia tuah balik. Dia anak lembu tu jadi hidup. Tu. Wek, tubik suara habis. Boh. Masa apa? Pasal orang gagah tak ada kepung. Nak? Nabi Harun, Nabi Harun tak gagah. Jangan. Jangan buat gitu. Kamu sepesan dah. Ah, dah akut gitu. Dia kena main hapang, hapang, hapang, hapang. Ha, baru nak boh. Betul tak? Ha, dia gitu. Lepas tu dia kena gerah. Lepas tu dia tengok anak kita kan. Nak kalau di rumah. Ayah tak ada. Kalau mak tak ada apa. Nah. Tak ada apa. Mak ada mandi. Ha. Nak garik. Ah, ha. Kat kira ramai yang pula. Tak gerak. Main situ. Besikap. Piang, piang, piang, piang. Balik lah. Ha. Gelak dah. Macam nak wapu. Ha. Bukan okey cek cerita ni. Orang flat. Ha. Ha. Nak gerak. Bila seluk, orang ambil kesempatan. Nah, balik ayah. Mandi. Dengar basikal-basikal mandi. Lihat basuh basikal. Ha, gonyoh gigi geng basikal. Takut pasal apa bekeng. Nak kata ayah ni bekeng. Kita kena bekeng. Sebab apa? Pasal mak lembuk. Ha, melainkan kita nak lembuk boleh. Bini kita bekeng. Ha, tak apa. Bini kita misal macam air galak. Eh. Ha, tak apa. Kalau kita lembuk belaka dah tak apa lah. Turun bangun, tak bangun, turun mandi, tak mandi. Mandi. Tutup hati biar, tengok buku pula. Tak ada apa. Tak. Ha. Bukan kata suluh, hak busu. Dari hak mu. Ha. Ha. Ha. Dia kata, dia kena ada backing seorang. Eh? Ha. Dia jabak, dia kapung, dia kena seorang. Nak? Ha. Dia tak ada gitu. Jadi kata Nabi Musa mu pun perhala ke atas Nabi Isa AS, aku tak tergamuk hari ni. Tak? Ha, hari ni hari hebat rasa tak mampu aku nak mengadap Allah. Ginilah jumpa Nabi Isa AS anak Siti Maryam binti Imran. Tak? Ha. Anak Nabi Mak Waliullah. Wali Son Siti Maryam. Tak? Duduk dekat mihrab pagi, tang, siang dan malam. Bersemayang membaca kitab Taurat hijau dia. Ni ibu misali. Faham tak? Ibu misali ni Siti Maryam, orang yang paling hebat di atas muka bumi di kalangan perempuan, kata Rasulullah, Siti Maryam anak Imran, orang yang paling hebat. Nah, anak-anak Nabi Isa. Allah. Tak ada lagi mak Nabi yang lain wali. Dia seorang ni. Mak Nabi wali seorang ni. Mak Nabi Isa. Wali besok. Baca kitab Taurat. Nah, ibu misali. Duduk dekat mihrab. Makan minum malaikat Mariato. Wah. Cerita dalam Quran, dalam hadis. Tak bimbang sikit. Malaikat Mariato. Tak bimbang sikit. Ni ibu misali bukan baca Taurat. Baca baca kuali. Baca URTB itu bukan ibu misali. Ha? Itu ibu mama jui. Ha? Quran tak baca ibu misali apa? Nah. Surah orang ngajar tak pergi bapak misali. Bukan bapak misali. Bapak Bengali. Ha? Mari surah ni. Nak mati esok sekarang tau. Iza ja'a ajaluhum la yastakhiru nasa'atan wa la yastakdimun, kata Allah. Bila datang kematian seorang kamu, satu saat pun tak boleh undur, satu saat tak boleh lewat. Tepat pada masanya. On the time. Ha. Ha. Mari malaikat Israel, assalamualaikum. Wahai Abang Haji, waalaikumsalam, kiyok halu. Nah, ha. Dah mari waktu. Mari JBJ dah imbang ni. Mari terapik, wisura. Eh. Tak, boleh jah. Paper tu. Nah, ha. Mari apa benda ni kamtek. Oh, boleh sembah. Kok sungai golok. Nah, tapi mari hak ni. Daripada jabatan maut. Tak. Assalamualaikum wahai si fulan. Tak, kita pun tengok siapa kamu. Hai, takkan tak kenal. Nah, akulah yang ambil nyawa pakmu. Tok mu hari tu. Tok ki mu. Aku belaka. Oh gitu. Waalaikumsalam. Kiyok. Orang hidup kata Allah senangnya. Tak kira aku mati. Tak. Walik sungguh mati. Tak. Ha, nyak ya mati. Ha, dah. Ha, mata yang memandang tak sama dengan bahu yang memikul. Rasanya seperti 40 hari, 40 malam. Ditetok dengan 300 bilah pedang. Masa nak cabut nyawa. Tak. Orang tanya Nabi Ibrahim AS, wahai Nabi Ibrahim, tanya Rasulullah, mung ni kekasih Allah. Nah, Khalilullah. Tuhan gelar Khalilullah. Dalam hadis Qudsi kata Allah, Ibrahimu Khalili. Ibrahim itu adalah saudara, adalah kekasih aku. Kata Nabi Muhammad, damu ceritalah damu kekasih Allah. Allah paling sayang padamu. Macam mana rasa nak mati? Kata Nabi Ibrahim, rasanya macam ambil kekabu yang basah, patu bubuh, genggam pada batang yang berduri, patu rabuk kabu tu secara sosang, belawang dengan duri. Bertokor-tokor lekat kabu di duri. Maknanya segala hati jatuh, orang perut putus getah habis. Rasa gitu lah, kata Nabi Ibrahim, orang yang paling Tuhan kasih. Allah Rabbi. Dah penyanyi, penyangok, sesek malakmu. Dah hocak ayang. Ah, bayang. Maka Nabi Isa pun perhala ke atas Nabi Muhammad alaihi salam. Nabi Isa kata, aku dah gamuk. Aku malu kepada Allah. Orang sembuh aku menjadi Tuhan. Orang kata aku Tuhan. Orang kata aku anak Tuhan. Mak aku bini Tuhan. Aku malu nak jumpa Allah. Dah bukan salah dia. Tak. Tapi dah sedar. Kerana dia. Orang sembah. Orang kata dia anak Tuhan. Orang anggap aku ni sebagai Tuhan. Aku tak berani. Aku tak tergamuk nak mengadap Allah. Kata Nabi Isa. Ginilah mungi jumpa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Muhammad pun sangguplah ia. Nabi Muhammad sanggup. Nabi lain nafsi. Tak. Nabi Muhammad sallallahu sanggup nak tolong. Tengok ah Nabi. Tak. Ha. Tapi bukan semua orang. Orang yang tolong diri dia sendiri saja Muhammad akan tolong. Orang tak tolong diri dia sendiri, Nabi Muhammad tak mampu nak tolong. Dan jaminlah, Nabi jamin akan cuba minta kepada Allah. Syafaat ni bukan Nabi sendiri tolong. Nabi tolong minta kepada Allah. Itu syafaat. Tak, recommend. Ha, gitu. Bukan Nabi sendiri melepaskan seseorang di usah. Nabi merayu kepada Allah. Lepas tu terpulang kepada Allah. Itu panggil syafa'ah. Rekmen. Ha. Nabi kata, tak apalah. Saya sanggup berjumpa menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dan pergilah ia kepada satu tempat. Yang ia Nabi Muhammad munajat. Iaitu berdoa padanya tempat dengan Allah ta'ala. Maka minta izin ia Nabi daripada Tuhan. Kemudian sujud ia Nabi baginya bagi Tuhan Ta'ala dan memuji ia akannya, akan Allah Ta'ala. Jadi Nabi menghadap Allah Ta'ala, Nabi sujud kepada Allah. Sujud yang paling lama dalam sejarah. Sehingga Allah Ta'ala kata, ya Muhammad irfa' ra'saka washfa'. Wahai Nabi Muhammad, tolonglah angkat kepalamu daripada sujud dan mohonlah syafaat. Kemudian disuruhkan dia dengan angkat kepala itu. Tuhan kata, irfa' ra'saka. Angkat kepalamu daripada sujud yang begini lama. Dan dibenarkan syafaat. Kamu dibenarkan syafaat. Iaitu kamu boleh minta, recommend, tolong. Dan menolong apa sekehendaknya. Maka Nabi Muhammad pun menolong pada menyelesaikan hukum. Di atas mereka itu inilah yang dinamakan dia Asy-Syafa'atul Kubra. Iaitu menolong yang besar. Nabi kata, lepas daripada Nabi sujud, Nabi puji Allah. Disebut di dalam hadis, tiada pernah lagi Nabi puji sebegitu baik. Selama umur Nabi di dalam dunia. Itulah lapas-lapas puji yang terbaik. Yang paling hebat Nabi lapas. Iaitu ketika meminta syafaat di padang mahsyar. Benda mu nak minta tolong. Minta faslul qada. Menyelesaikan hukum. Iaitulah hak mana masuk neraka, biar masuk neraka. Hak mana masuk syurga, biar masuk syurga. Dia panggil faslul qada. Kerana dah tahan dah, gimari. biar jatuh hukumlah masing-masing orang kata kalau neraka-neraka lah aku sanggup dah. Tak tahan dah duduk jimari-jimari di padang mahsyar dalam bini payah. Sanggup masuk neraka berlaku. Asal jatuh hukum. Macam penjenayah yang belum dijatuhkan hukuman penjara. Rimang saja 8 tahun. Kan lokak, kan spital, kan bala, kan wakgi situ. Naik aerobah, turun sini pula. 8 tahun dah cakap. Akhirnya minta tolong derahlah. Cara jatuh hukum mati pun matilah. Sanggup dah. Orang-orang yang melakukan kezaliman sedangkan dalam keadaan sedar, maka dia tak mendapat syafaat Nabi SAW. Ini berat ni. Tapi orang zalim dah tidak dengar. Kalau dengar tak jadi apa. Kerana hatinya dilapis oleh batu. Hati dia tu tertutup dengan batu. Kepengang batu. Bawa batu tak berasa apa. Kalau tertutup dengan kain boleh tahan kira. Tak. Kita jamah orang puan, kita lapik kain. Berasa lagi. Nak. Bama baju dia, tak belakang dia, tak bau dia tu. Ha? Kita lapik kain. Berasa. Nah, berasa kepala bau ni. Berasa seronok lagi. Kalau tak ada kepala bau tu, buang lah. Tu kau sedap lagi. Nak. Hak tu hak rebah pula duyung. Ha? Tapi dah kalau lapik dengan batu, kita nak raba ke puan, tapi lapik batu repang tu, tak belakang 15 hutin. Kenapa dia waktu lepang? Dah ada benda. Lepas tu ginilah tertutup pada hati ahli maksiat. Lepas tu dengar dia ada apa. Waktu dah Tok Guru sendiri kata, ah, Tok Guru sesak. Awak kena lagi. Tok Guru sesak dah anak urin dia kan. Tok Guru sesak dah. Tuan Guru sesak. Awak guna ke dia. Lepas tu lepang tutup di hati. Dah ada benda. Nah. Dia berasa getelepah. Nak, masa saat ni lah. Kuasa ada, pitih ada, orang pulak serung ke dia, pangkat ada, berasa terlepas, berasa tak kena, berasa bebas. Eh, jangan. Ha, tak terlepas. Dengan manusia tak terlepas. Dah dengan Allah, tak terlepas. Ingat Allah nak biar begitu saja mati. Nak sambut dengan bidadari, melakukan kezaliman kepada orang. Penipuan kepada orang. Tipu ratu, tipu orang ni, zalim ratu, zalim orang ni, bahang pitih, bahang pitih. Allah tak terlepas. Am hasiballazina ya'maluna sayyati an yasbikuna. Tuhan tanya. Adakah menyangka orang-orang yang melakukan dosa, melakukan maksiat, mereka akan terlepas daripada kami? Sa'ama yahkumun. Salah sungguh sengkaan mereka itu. Ha. Dah terlepas. Nah. Dan setengah daripada perkara yang pelik-pelik, wallahu a'lam. Ada soalan banyak ni. Dah baca separuh kok. Seorang laki-laki berjunub, kemudian dia mengangkat mandi jenabah. Selepas dia mandi jenabah, dia terlihat ada cecair keluar daripada zakarnya. Cairan itu kelihatan seperti air mazik, yakni jernih. Ianya keluar bukan daripada rangsangan syahwat. Adakah air itu air mazik yang keluarnya terkemudian daripada mani? Adakah wajib baginya mandi junub kerana khawatir ada lagi air mani yang tertinggal bersama cecair itu? Baik. Lepas keluar mani, mandilah. Masa mandi, keluar air mazi. Bila keluar air mazi, dah wajib mandi dah. Dah takut-takut keluar mani pula sebab lepas pada mazi keluar mani? Dah. Dia tidak mesti bila keluar mani, di keluar mazi, dia keluar mani dah. Dia biasanya, yang bestinya gini. Kalau keluar nak keluar mani, dia keluar mazi dulu. Dia gitu. Nak keluar mani tu dia kena keluar mazi dulu. Tapi bila keluar mazi, tak tentu keluar mani. Nak? Tak mesti keluar mani. Tapi keluar mani didulukan oleh mazi. Faham? Dia kena gitu. Rekod dia, syarat dia gitu. Tapi bila keluar mazi, tidak semestinya keluar mani. Nah? Jadi bila dalam mandi tu dia nampak cecair mazi itu membatalkan wuduk saja. Tidak menyebabkan hadas. Nah? Tak payah ulang mandi, mereka yakin keluar mani. Jika di sebuah kampung mengadakan mandi tali setiap malam Jumaat secara terus-menerus sampai 15 tahun, mandi ini hanya dihentikan setiap kali Ramadan tiba, adakah menjadi kesalahan tidak hadir ke mandi seperti itu kerana jiran ini sering menyebut untuk hadir ke rumahnya, dan kalau tidak pergi, jiran itu akan mengata dia tidak dan tidak tegur siapa? Oh, begitu pula. 15 tahun buat tahlil tiap-tiap malam jumaat bagus kan. Tahlil ni kalimah kalam kita sebut ni la ilaha illallah. Napa afdalu ma qultu wan nabiyuna min qabli qaulu la ilaha illallah au kama qala. Nabi kata kalimah yang paling yang aku duk sebut sama dan nabi-nabi aku sebut, yang nabi sebelum aku duk sebut, yang paling afdal sekali la ilaha illallah. Jadi tahlil ni afdal. Kemudian kita jemputlah orang ajak tahlil. Ah baguslah. Nah. Ha. Walaupun tak ada nas suruh jemput tiap-tiap malam jumaat tapi dia jemput orang juga. Maka kehadirannya tidak menjadi wajib. Kehadiran tidak menjadi wajib. Nah, ya. Yeah. Ni bukan fardu ain. Nah, macam dengar belajar fardu ain. Jadi bila tak wajib, maka terpilih atas kita. Kalau kita rasa boleh pergi, kita pergi. Tak, kalau kita rasa tak boleh pergi, ada kerja, kita tak pergi. Maka pihak yang menyebut pula kena faham. Kalau tak mari, kadang-kadang ada masalah begitu-gini. Tak. Ha? Bukan kerana mari firma. Kalau semayang-mayang, poh, tak wajib atas jarang-jarang. Wajib atas isi rumah. Ayah mati, anak wajib semayang. Rasulullah tak wajib semayang. Tak, ha, dia gitu. Apakah maksud hadis mursal dan hadis qorib? Oh, tak jawab lagi. Ni hak belum bila hari tu ni. Apakah maksud hadis mursal dan hadis qorib? Hadis mursal ni hadis yang terhenti sampai kepada tabi'in sahaja. Neh, ha, tak sampai kepada sahabat. Neh, ha. Ha, dengan menggugurkan guru yang terakhir itu sahabat Nabi. Tabi'in tak dah dengan Nabi. Tak. Ha, dia dah dengan sahabat. Tapi dia tak sebut nama sahabat. Dia terus menyebut lafaz hadis. Nah, maka hadis mursal ini gitulah maksudnya. Patutnya sampai kepada sahabat an Abi Hurairah, ha, an Ibni Mas'ud, an Ibni Umar, an Aisyah, sampai ke sahabat barulah qala Rasulullah. Ha, baru gitu. Tiba-tiba sampai kat tabi'in. Tabi'in ni golongan yang tak dengan Nabi tapi dengan sahabat. Tapi dia tak tahu nama sahabat, tak sebut. Neh? Ha. Maka hadis mursal ini kebanyakannya termasuk dalam golongan hadis dhaif. Dan sebahagian daripada yang diterima. Eh, dengan syarat-syarat. Ha, dia ada syarat pula. Eh, nak jadi kepada sahih dan hasan, ada beberapa syarat. Tapi kebanyakannya hadis itu dikira sebagai ba'ih. Eh? Ha. Hadis gharib. Hadis gharib ni hadis yang satu jalur sahaja diriwayatkan. Tidak ramai orang. Eh? Ha, sama ada pada tabaqah yang pertama, lapis pertama ataupun lapis yang kemudian. Kita sebutlah pasal tanya, pasal ada masalah ni, masalah mustalah. Nah, ha, jadi orang tak faham, tak apalah, ni bukan fardhu ain. Neh. Ha, jadi satu jalur sahaja. Bukan maksudnya hadis ini hadis dhaif, tidak. Nah, hadisnya sahih kadang-kadang. Neh, tapi satu saja. Ha, nasabnya satu sahaja. Ha, jalan mudah. Neh. Ha, kadang-kadang mula-mulanya banyak. Umpama lapisan yang pertama, empat orang tabi'in meriwayat sampai kepada tabaqah tingkat yang ketiga seorang saja. Lepas tu kembang balik jadi tiga balik pun dikira gharib juga. Nah, dia ada gharib nisbi, ada gharib lafzi. Akan datang kita mengaji. Soalan yang seterusnya. Sambil mendengar khatib baca khutbah boleh tak? Bolehkah kalau berselawat bukan di mulut tapi dalam hati? Ha, dia kata. Sambil khatib baca khutbah boleh tak selawat dalam hati? Nah, masa mana nak selawat tu selawat sama. Boleh ya? Jika tidak mengganggu pendengaran pada khutbah. Kerana mendengar khutbah dan memahami khutbah lebih afdal daripada berselawat pada ketika disampaikan khutbah. Tak? Maknanya kalau kita boleh buat dua-dua benda, maka ini adalah afdal. Kita dapat faham khutbah, hati sentiasa berselawat. Ha, afdal. Tapi kalau hati selawat, tak jadi khutbah tak faham. Tak, anyu. Ha, mana lebih afdal? Ha, maka berhenti selawat dan dengar khutbah. Ha? Kerana perintah Allah ketika dalam Quran ketika khutbah fastami'un, maka hendaklah cuba boleh-bolehnya dengar. Ha, dia gitu. Dan masa selawat itu 24 jam, masa khutbah itu sekejap. Ha. Ketika mendengar ustaz menyampaikan kuliah bolehkah sekiranya berzikir di dalam hati? Boleh, dikalau tidak mengganggukan pendengaran tazkirah yang disampaikan. Nah, kalau hati Allah Allah jadi anyu, anyu, baik tinggalkan zikir. Kerana dengar tu adalah satu zikir. Zikir ni bukan makna menyebut. Tetapi segala benda ha, yang melibatkan akan Allah, para nabi, hukum hakam, tak, alam akhirat, tu juga dikira zikir. Fas'alu ahla zikri. Ha, tu. Taklah kamu tanya ahli zikir. Ahli zikir tu mana ulama? Mana ilmu? Jadi mendengar ilmu tu satu zikir dah. Tak, jadi kita tak zikir dalam hati lah, tak benda lah. Balik pada ngaji zikir pula. Supaya kita dengar molek. Kaya haram kata halal, halal kata makruh pula. Makruh kata fardu'ain. Nah, ha, mereka hati kita boleh kejah belaka. Nah, ha, hati kita ni boleh terima belaka bercabang-cabang. Biasanya payah. Nah, ha, tapi kalau boleh buat lagu tu comel. Nah, ha, takut orang kata, tak zikir, duk dengar, tak mau bagi tahif zikir tu. Nah, kerana orang nyampaikan ilmu tu, ahli zikri. Ahli zikir tu mana ulama? Fas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Tidaklah kamu bertanya ahli zikir kalau kamu tidak tahu benda mana ahli zikir. Tak ada seorang pun ahli ulama-ulama tafsir kata ahli zikir ni orang duduk zikir kan. Ahli zikir ni orang yang sentiasa memperingatkan manusia kepada Allah. Ulama kan? Leh. Apa hukum jika kita melakukan ibadah seperti membaca Quran, berzikir, mendirikan salat sunat, menyuruh dan memesan orang lain supaya taat kepada Allah? Tujuan adalah agar orang lain ikut kita supaya taat kepada Allah. Adakah amalan kita diterima? Ya, tak apa. Kita boleh buat perkara-perkara depan orang, perkara ibadah dengan tujuan supaya orang tigu kita. Nah, ha, maka tujuan tu, kalau niat lagu tu tak ada masalah. Kita menunjuk-nunjukkan ibadah. Kita memulakan memberi derma supaya orang ikut cek. Yang tak bolehnya niat, riak menunjuk-nunjuk, bukan tujuan orang ikut. Nak nunjukkan kehebatan kita biar orang puji. Ha, tu baru salah. Nah, nak suruh orang tigu, bagus. Nah, kita buat nak suruh orang tigu. Ha, tigu masing-masing ramai orang taat pada Allah. Ha, tu aku niat aku tu. Saya pernah salat asar terjemaah imam baca surah Fatihah, surah pendek dan kuat pada rakaat yang pertama dan kedua. Sebagai yang maklum, hanya salat subuh, maghrib, isyak saja imam perlu baca kuat. Setelah selesai sembahyang, saya menegur imam tersebut, adakah salat tersebut diterima jika tidak perlu qada balik ke? Tak perlu qada dah. Ha. Nah, kenapa? Hukumnya sunat baca dengan perlahan. Barang siapa yang membaca dengan kuat, kata al-Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' Khilaful Aula, menyalahi yang lebih baik. Maknanya bukan buat karuk. Kalau baca kuat mayang asar, tidak karuk. Tapi yang lebih comel, baca perlahan. Kerana Nabi baca perlahan pada semayang asar dan semayang zuhur. Berikut ada wasiat Rasulullah pada Sayyidina Ali. Wahai Ali, bagi orang yang riak, ada tiga tanda menyempurnakan rukuknya dan sujudnya. Bila dia semayang sama manusia dan menguranginya. Bila semayang bersendirian, berbangga dada orang yang memujinya dan berzikir pada Allah di tempat yang sunyi dan tempat yang orang ramai. Soalan saya, bolehkah Ustaz terangkan tentang berzikir kepada Allah di tempat sunyi dan tempat orang ramai? Adakah riak kini kita berzikir cara sembunyi? Saya selalu menasihatkan sahabat saya supaya taat pada Allah. Adakah betul cara saya ini? Dia berzikir ni. Zikir ni mengingat. Az-zikru. Az-zikru ni ingat. Ingat ni sama ada pada lidah ataupun pada hati. Tak? Jadi zikir tersembunyi ini, maksudnya zikir ini sir, perlahan. Zikir secara terang ini, zikir kuat. Sehingga orang dengar. Nah, zikir depan orang tapi orang tak dengar. Orang panggil zikir sir. Depan orang tapi orang tak dengar. Nah, dalam hati. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dalam hati. Zikir tersembunyi. Nah. Jadi zikir kuat ataupun perlahan ataupun dengar ke tak dengar, semuanya dipuji syarak. Yang dicela oleh syarak, riak itu sendiri. Nah. Dia tidak mesti zikir kuat itu adalah riak. Dan tidak mesti zikir perlahan. Itu dia kerana Allah. Kadang-kadang dia zikir banyak lagi. Tapi kerana nafsu. Jadi kuat atau perlahan kerana Allah. Lillahi rabbil alamin. Tak? Bila lillah, tak ada apa-apa. Nah, cuma biasanya kalau orang ramai, kita kuat takut-takut terlajak kepada riak. Maka bila ramai, perkara-perkara sunat itu disembunyikan. Benda yang dari sembunyi, benda wajib. Benda fardu kifayah atau benda yang buat ramai. Benda tu tak wajib, sunat. Tapi dia tak boleh buat sembunyi. Jadi buat perlahan. Sebab apa? Dia mesti kuat. Ada tak? Contoh, azan. Azan tak wajib tak? Sunat azan. Tapi azan dalam hati. Tak apa, takut riak orang ramai tak? Dibang. Dia pun bang. Bang tak? Bang tak bang. Bang mana? Bang dalam hati. Apa? Takut riak. Ambil tu bila tu tuk dalam lokang. Ha tak? Ha, tengok-tengok pekerjaan. Ha. Nah, tengok-tengok tempat. Berapa tinggi Nabi Adam AS pada tahun berapa baginda wafat? Allah lebih. Baik. Ha. Ha, ni semula. Tapi tak ada sebut ni dalam nah ni. Dah, dalam hadis yang sahih, tak sebut. Tahun-tahun berapa mati. Dah. Ha. Ha. Baru ni kawan saya minta tolong pergi berobat. Ini panjang ni. Kita jawab minggu depan. Kita jawab pendek-pendek lah. Ini jawab dah. Banyaknya malam ni. Kau tak mau jawab. Ada makan mak? Ada. Apa hukum jika kita melihat kemaluan kita sendiri? tak ada kerja ke apa? Hukumnya makruh. Tengok ambil siang dia. Tak. Ada orang ni bagi tengok, dia berok kiri tengok. Siang kemung. Tak tahu tengok melainkan kerana tujuan yang tertentu. Tak, kena tengoklah, nah. Kemaluan dia kacing dizik. Bang, tu kena tengoklah nak pelepas. Tamu tengok juga warak-warak putus dulu lagi. Nah, rasa makruh tapi taklah berdosa, nah. Batu nak bila kita masuk tandas, jangan tengok ke bawah. Nah, jangan tengok ke bawah, nah. Najis yang keluar tu makruh tengok. Ada orang berok bagi tengok. Saya kau tengok. Koko pula. Marang biru. Tak tengok. Makro. Macam-macam banyak. Tak boleh tanya kau. Ni minggu depan saya budak-budak ramah lah ni. Beri mak rempik kampung Pinang Sebatang tuan. Tuan ni kampung Pinang Sebatang. Apa hukum semayang jemaat? Hukum semayang jemaat ni wajib lah. Hukumnya semayang jemaat ini wajib. Seorang yang meninggalkan semayang jemaat kerana bermain bola pada waktu pagi dan alasannya dia letih, apakah hukumnya orang yang sudah balik? Dia tiap-tiap orang yang telah balik wajib semayang jemaat. Nampak? Al-jumu'atu hakun wajibun ala kulli muslimin. Nampak? Dia semayang jemaat itu Nabi kata wajib atas semua orang Islam. Lain orang gila, kanak-kanak, orang sakit dan orang musafir. Dan perempuan. Dah? Wajib. Semayang barang wajib. Wajib ni apa? Kalau kita buat, Allah sayang pada kita, beri pahala. Tanda kita terima kasih, berbudi, balas budi Allah. Kalau kita tak buat, kita lawan Allah. Kita derhaka kepada Allah. Maka kalau kita lawan Allah, berasa tak patut. No, kerana Allah yang cipta kita, kita lawan pula. Mak ayah tukang beranak saja tak patut lawan dah. Tak, walaupun dia buat tak tu. Apatah Allah yang menciptakan kita. Main bola pagi letih. Nah, letih tak semayang jemaat. Tak semayang jemaat, hukumnya haram. Sekali kita buat dosa, satu titik hitam lekat dalam hati. Dua kali dua titik hitam. Lama-lama jadi biasa. Pada satu ketika itu, kita tak akan lagi ada nur cahaya hidayah dalam hati. Jadi gelap gambar habis. Nah, dia lama-lama dosa ni, dia menghitamkan hati. Nah, jadi kalau nak main bola pun, bertilah awal. Nah, kalau tak mau berhenti juga, tak apalah. Tapi main jemaah kena pergi, tak gugur. Yang gugurnya main bola. Main bola bukan wajib. Nah, kalau tak main bola, tak masuk neraka. Bukan dengan sebab main bola, ramai masuk neraka. Tak semayang. Buh bola suti tengah padang stadium, 16,000 masuk. Tak semayang jemaah, tak semayang garik, 5,000. 5,000 duduk dalam microwave api neraka. Nah, duduk sama dengan apek kedai basikal dalam neraka. Kita dah silang. Nah, tapi dalam akhirat, duduk dengan apek kedai basikal. Duduk dengan keling bulu tangan macam berur. Tak rasa berok. Kau sembuh tak rekong. Duduk dengan ayah ping. Duduk dengan Lina Joy. Nak buat mana? Nak? Berkawan dengan kawan yang tidak mahu solat. Hukumnya minta jelaskan. Dia tak boleh bersahabat. Kawan tak apa. Bersahabat tak boleh. Rapat, berkasih sayang tak boleh. Berkawan ni tegurlah kerana mak. Nak? Mungkin dana bagi Adi. Kenapa? Aku pergi pasar, tu berkawan. Dah. Berodong, bersahabat tak boleh. Kasih dia tak boleh pasal dia lawan Allah. Dia keturunan iblis. Tak mau tunduk kepada Allah. Nah, tak mau sujud kepada Allah. Tak mau semayang ni dosa yang paling besar. Jadi, setakat tegur lah. Nah, setakat tegur. Apa khabar? Mana kamu? Dah, bersahabat. Kita berdua-duaan ke sana kemari. Ndaklah orang yang sembahyang. Dia gitu. Soalan terakhir lah lain kita jawab lain kali. panjang banyak lagi ni. Solat sunat istikharah, lepas tu saya tidur dan mimpi lihat wajah seorang perempuan yang bukan daripada pilihan saya. Adakah wajah perempuan yang saya lihat itu jodoh saya? Ha, ini nak nikah. Ni, Cik Iman tanya. Bukan? Ha. Dia kira. Galak dengan apa dia ni. Baru-baru ini saya bermimpi saya telah meninggal dunia, tapi yang pelik tu saya yang mati bukannya jasad. Apakah tafsir di balik mimpi saya itu? Ha, tapi mimpi tak anda kita. Ha? Ha. Soalan tiga, apakah hukum mandi tak pakai kain dan menyanyi ketika mandi? Oh, tu. Yang kita jawab ni, tiga lagi. Dah, kan? Ha. Dia solat istikharah, lepas tu tidur dalam mimpi, lihat wajah orang perempuan yang lain. Yang bukan pilihan dia, kita nak buat satu-satu benda, tapi kita tak tahu benda tu baik ke tak. Benda ni benda besar lah, kerana benda cek tak sunat istikharah lah. Ha, kita nak turun rumah, nak pakai lipar ke nak kakak tu. Solat istikharah, bengok tu. Ha, benda-benda besar lah, benda-benda penting. Macam nak nikah ni. Tak, ada seorang perempuan yang berkenalan dengan dia, mak dia tunjuk ke, ayah dia tunjuk ke, kawan dia tunjuk. Tak, jangan pakai terima saja, tengok macam medah. Istikharah, istikharah ni minta tolong Tuhan pilih. Ha, tapi bila istikharah nampak muka lain, awam. Ha, ha. Jadi bila nampak muka perempuan lain, adakah jodoh? Tak tentu. Belum tentu. Mungkin jodoh dia. Dia gitu. Tak, dia nak nikah dengan Minah, nak tunang. Tak, tapi bila istikharah, pas bayar istikharah, doa, nampak muka semik. Jadi tak mestinya semik tu jodoh dia. Dia lagu tu. Ha. Ha, tapi kemungkinan saja. Nah, ha, tapi syaratnya kalau nampaklah muka tu ialah orang yang sekira-kiranya dekat dengan dia. Kalau orang yang jauh dengan dia, nampak muka orang lain tapi orang lain tu perempuan jauh dengan dia. Nah, walaupun tidak mustahil, itu bukanlah. Umpamanya dia sembahyang istikharah, ha, kerana nak tahu boleh bagus tak nikah dengan temek ni, tapi dia nampak perempuan-perempuan nak lain, nak pergi lain. Heroin cerita James Bond. Umpamanya tu bukanlah tu. Faham? Ha. Tidak mesti kita nampak terbayang-bayang wajah seorang perempuan, perempuan tu jodoh kita tak. Nah, ha, dan tidak mustahil. Neh. Ha. Tapi yang nak kapoknya, kalau kita nak suruh nampak temek ni, bila kita duduk istikharah, pas istikharah, kita tak nampak dah wajah dia. Biasanya tak apa comel lah. Kita nikah dengan dia. Tak? Haa. Sebab kalau jalan tu molek, dia akan terbayang-bayang. Mana? Marilah dalam kita berdoa tu. Tak? Marilah muka dia. Ataupun dua pilihan. Kita nak nikah dengan semik ke dengan ketung. Haa. Tapi, dua-dua ni sama-sama comel belaka. Tak kerti nak mana nak pilih. Tak? Haa. Sama-sama comel. Kalau comel ketung, bahas ketung dah. Tak, tapi sama-sama. Kaki-kaki pun sama sekarang. Faham? Jadi istikharah. Bila istikharah, nampak semik. Maknanya semik itu lebih abdol kita nikah. Tak? Ha. Nampak dua-dua, bangga dua-dua. Ha. Dia mimpi meninggal dunia. Tapi pelik, roh yang mati bukan jasad yang mati. Tafsir mimpi ni kita tak andang. Tafsir mimpi ni. Bak mimpi yang berbagai-bagai. Dua tiga kali mimpi boleh lah. Tafsir menurut riwayat-riwayat. Nah, tapi yang belak-belak gini tak pandai. Nah, wallahualam ni. Biasanya kalau mimpi mati, panjang umur tu sajalah. Eh, kalau mimpi mati. Soalan tiga, apakah hukum mandi tak pakai kain dan menyanyi ketika mandi? Mandi tak pakai kain boleh? Pakai luar. Ke gua ni? Jadi dia tak pakai kain. Pakai seluar. Mandi telanjang harus. Neh, harus. Dua pendapat yang paling masyhur, harus. Satu lagi pendapat, makruh. Ha tu. Neh. Mandi telanjang mana? Dalam bilik. Neh. Jangan telanjang luar. Ha, tak mandi kat telaga luar, mandi telanjang. Dia tu tak ada makruh eh. Postman kau nak balik mau. Tak berani nak lalu. Ha. Nah, dah muka sabung, memang dilanjang sabung muka. Nah, yang sabung muka ni tak kira dah. Dia tak lalu sabung muka dah kena. Tak, dia jigu, dia ingat. Jigu ingat tak? Dia yakin. Jadi dalam bilik yang radak tengok, makruh. Dan menyanyi ketika mandi. Ha, menyanyi senang hati yang mandi. Tak, kalau anda lah nak menyanyi nak apa pun. Tak, ketika mandi. Jangan buat perkara yang tidak menasabah sudah lah. Eh, tapi orang-orang tua kata kalau berahi nyanyi. Tak, orang puan berahi nyanyi dapur. Panggil dia. Berahi nyanyi pintu dapur. Lambat boleh laki ke ni? Tak. Itu yang nyanyi di beranda belaka. Tak. Nyanyi ketika mandi ni tak ada salah. Eh, tapi janganlah siapa dengar. Dengar je orang komang. Tak. Dia budak-budak cek berahi mandi. Nyanyi. Budak cek lah. Haa, dia berahi. Dia dah okey kan? Umur 4 tahun, 5 tahun, dia baru sudah tengok Ultraman. Dia mandi. Oh, lagu Ultraman je ni. Mana nak tengok mandi? Tapi janganlah kalau orang tua tak ramai lah. Eh? Kalau rumah jauh pada orang tak apa. Ni sebelah rumah dengar. Tak? Kita balik. Tak? Nyanyi sama Allah. Belah mandi pula tu. Aku memang pencinta wanita. Bungu ni. Jadi kau mahu sepanah. Wallahu a'lam. Jadi minta tolong solat hajat ada dua perkara dia. Mana orang tadi ni? Minta tolong solat hajat lah sorang-sorang depan ni. Allah Rabbi jatuh lah ke? Solat hajat. Ni letak cik. Ni tak. Ada dua solat hajat. Solat saja kita doa dua orang eh. Tak tolong. Yang pertama Muhammad Jazlan bin Ja'far. Umur setahun ni tak. Akan belah jatung esok. Umur setahun masa. Bedah jatung esok. Muhammad Jazlan bin Ja'far. Esok akan belah jatung. Bedah jantung. Seorang lagi Muhammad Syariman bin Syamsuddin. Esok nak belah kepala. Di Hospital Kubang Keriam. Sekarang koma dah pesan. Deh. Muhammad Syariman bin Syamsuddin. Muhammad Jazlan bin Ja'far. Minta Allah Ta'ala. Mudahkan urusan. Sihat wal afiat dan selamat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa sabihi ajma'in. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamu 'alaikum warahmatullahi. Hajikan orang yang tidak mampu. Maka cita-cita dia nak bawa orang 200 orang ni dipuji syarak. Nah, tak ada masalah, bagus. Pasal jarang orang nak bawa orang apa 200 orang. Adik dia seorang nak berpang tak jauh. Tak? Hak tu hak sama-sama. Ni 200 orang ni nak bawa pergi haji. Malik eh? Nah. Dan ni nak artis ni. Artis tu masalah lain. Masalah dia menjadi penyanyi. Cari makan kau tu. Cari makan yang tidak diredai oleh agama. Nah. Cari makan gitu. Cari makan maksiat. Dan ni sah ke tak ni? Ni bawa haji 200 orang sah. Ha? Mak kalau duit haram. Duit rapat bank pun kalau pergi Mekah sah. Penerimaan tu lain lah kalau Tuhan terima. Terima ni dia nak daripada harta yang halal. Nak harta halal. Baik, katakan dia harta ni memang harta haram lah. Katakan dia orang penyanyi. Biasa penyanyi perempuan ni haram lah. Akan diperdengarkan suara-suara nyanyian pada orang laki-laki Haji Nabi. Jadi haram lah. Baik, belum tentu dia bawa dengan gi dengan duit dia tu. Kalau dia gi dengan duit lain. Nak, duit yang dia dapat daripada hasil album dia tu, dia buat benda lain, buat rumah. Duit dia lain, duit yang Allah. Dia buat pergi 200 orang ni. Molek-molek ada. Jadi, kalau umum jawab kau, tak jadilah. Pasal goliknya menggunakan duit daripada sumber dia menyanyi. Maka sumber ini, sumber daripada orang yang tidak takwa kepada Allah. Jadi Tuhan tak terima. Pergi boleh pergi belaka, tapi penerimaan itu lebih penting. Tak, jangan duk kira nak pergi sangat. Terima ke tak ni, piti lagu ni. Eh? Sebab itulah duit yang haram, ulama-ulama bersepakat tidak boleh digunakan untuk keperluan individu. Hanya boleh digunakan untuk maslahat awamiah. Maslahat untuk kebaikan orang ramai. Duit hasil nyanyi, duit hasil apa, jadi guna untuk makan minum anak bini. Diri sendiri pergi ke Mekah lawat semayang tak boleh. tapi boleh guna buat benda lain. Kita dah berhenti dah menyanyi, dah royalti yang menyanyi ni tak mau guna dah buat makam ini, Tuhan tak terima ni. Nah, boleh buat jematang, boleh buat lokang, boleh buat jambang, boleh buat pagar surat, boleh belaka. Hak jenis orang ramai boleh ambil pendapat. Tak? Ada orang kata banjir, tanah runtuh sebagainya adalah bala. Apa pula yang ada pula yang kata ujian daripada Allah. Mana satu yang betul? Jawabnya dua-dua betul. Kerana bala tu bahasa Arab, bahasa Melayu, ujian. Ha, dia begitu. Itu mana? Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'na. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi.